Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang tercurah kepada kita semua dan rasa syukur ini pun muncul di dalam diri kita, terutama atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kemudahan untuk bisa menghadiri ta'lim kita, kajian kita pada siang hari ini. Ini merupakan nikmat yang teramat agung, nikmat untuk bisa mengkaji agama kita, agama yang kita cintai, yaitu Islam, di tengah berbagai pemahaman yang menyimpang, di tengah berbagai syubhat, kerancuan berpikir, dan di tengah kesesatan-kesesatan lainnya yang ditebarkan oleh sebahagian manusia yang mereka dengan sengaja hendak memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mulut-mulut mereka, dengan berbagai media yang mereka miliki, sehingga kemudian sebahagian umat kabur di dalam memahami agama. Dan inilah yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, berbagai macam pemikiran di dalam kehidupan ini, memberikan warna kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa memahami Islam dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Kita memahami bahwasannya Islam adalah agama yang penuh rahmah bagi segenap alam. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan itulah yang kita temukan ketika Islam, risalah Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan rahmat, memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada manusia. Bahkan tidak hanya manusia, segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala pun mendapatkan rahmah. Maka tidak diragukan lagi bahwasannya Islam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan kepada segenap umat manusia yang mengikuti risalah Islam itu sendiri. Karena sesungguhnya barang siapa yang memeluk Islam, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang menolak agama tersebut, maka sungguh ia akan merugi. Karena sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Tidak ada agama yang lainnya. Demikian juga Islam diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan satu bentuk agama yang telah lengkap, telah sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Islam itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan atas diri kalian nikmatku. Dan aku telah ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam adalah syariat yang memiliki segenap kelengkapan, memiliki segenap kesempurnaan. Berbagai masalah, berbagai hal sudah diberikan bimbingan di dalam agama ini. Islam telah mengatur segenap aspek kehidupan manusia. Entah itu dalam hal masalah ekonomi, entah itu hal dalam masalah politik, entah itu dalam masalah keseharian, hingga masalah makan, minum, urusan-urusan ke tempat air, itu semua telah diatur di dalam agama ini. Dan demikianlah disebutkan bahwasannya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Hadis ini menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah meninggalkan kepada kita apa yang ada di dalam langit hingga burung terbang dengan kedua, tiadalah burung terbang di langit dengan kedua sayapnya kecuali kami telah menyebutkan dengan ilmunya. Artinya bahwasannya Islam telah mengatur sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Islam mengatur bagaimana menata lingkungan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk membuang hajat di tempat-tempat yang di situ merupakan sarana umum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang buang hajat yang di situ tempat berteduh. Ini salah satu contoh bagaimana ajaran Islam memperhatikan terhadap aspek lingkungan. Bahkan pada hal sekecil apapun, Islam mengajarkan jangan sampai kemudian manusia mengganggu manusia yang lain, walaupun itu dalam bentuk menghalangi jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak. Islam sedemikian besar perhatiannya kepada kehidupan manusia, lingkungan manusia, dan segenap aspek yang lainnya. Maka Islam benar-benar menjadi rahmat bagi segenap alam. Oleh karena itu, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya agama ini, agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merupakan agama yang sangat sempurna. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba akan sangat tergantung sampai sejauh mana tingkat ketaatan ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga kesengsaraan manusia, kesengsaraan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala merupakan akibat dari kemaksiatan yang ia tunaikan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada setiap hamba untuk taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan untuk senantiasa menghindarkan diri melakukan perbuatan durhaka, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yang dimaksud adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan faedah kepada kita. Seseorang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya berittiba, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, yaitu ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ada pada dirinya. Keutamaan untuk mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dalam surat An-Nisa ayat ke-69 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas diri-diri mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqina, dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah adalah teman-teman yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang menaatinya, orang yang menaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang saleh. Ini merupakan bentuk keutamaan seseorang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian juga sebagaimana dijelaskan yaitu sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat maka ia akan mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jin ayat ke-23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang berdurhaka, bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya siksa neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasannya menaati Allah menaati Rasulnya adalah sesuatu yang wajib. Dan para sahabat sedemikian penuh ketaatan. Di antara bentuk ketaatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa tergambarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah menunaikan salat berjamaah bersama para sahabat. Kemudian malaikat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu bahwasannya pada terompah Nabi, yaitu pada sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kenakan ketika sedang sholat, pada terompah tersebut ada kotoran. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahu melepaskan terompah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal tersebut. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Fi'il Nabi, perilaku Nabi ini langsung diikuti oleh para sahabat. Para sahabat pun membuka sandalnya, melepas sandalnya. Maka kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya tadi datang malaikat memberitahu kepadaku bahwasannya di sandalku ada kotorannya sehingga aku lepas. Dari kisah ini menunjukkan bagaimana kecintaan dan ketaatan para sahabat dan berupaya untuk senantiasa meneladani, meniru apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal belum datang penjelasan dari Nabi, belum datang pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun para sahabat ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sesuatu, maka para sahabat itu pun kemudian menirunya. Demikian juga di kalangan para sahabiat. Ketika turun perintah untuk berhijab, maka di antara mereka ada yang menarik tirai, kain yang dijadikan tirai untuk menutupi auratnya. Ketika turun perintah untuk berhijab, mengenakan kerudung, menutup auratnya, para sahabat langsung mengambil tirainya dan kemudian menutupkan ke bagian tubuhnya. Ini menunjukkan betapa perilaku mereka senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedemikian besar kekuatan jiwa untuk meneladani apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meniru dari mulai cara berjalannya Nabi, meniru dari mulai gerak-geriknya Nabi. Demikianlah kecintaan para sahabat, kecintaan untuk meneladani, meniru apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka inilah orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-157. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya adalah mereka yang memuliakan Rasulnya. Wa nasaruhu, dan menolong, mereka menolong Rasulnya. Wattaba'u an-nura, dan mereka mengikuti cahayanya. Alladhi unzila ma'ah, yang diturunkan bersama Rasul tersebut. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka jelaslah sikap kita di dalam beragama, yaitu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun kita berada. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan, satu ibadah, satu amalan, laisa alaihi amruna, yang perbuatan ataupun ibadah atau amalan tersebut tidak di atas dasar perintah kami, artinya tidak berlandaskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan ditolak. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita berbuat, kita beramal harus bersendikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia berbicara, ia berbuat bukan atas dasar hawa nafsu. Sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara anil hawa, atas dasar hawa nafsunya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia berbicara berdasarkan bimbingan wahyu, atas dasar bimbingan wahyu. Maka sungguh pantas apabila dan wajib bagi kita untuk mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian contoh teladan yang baik. Karenanya wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan manakala kita ingin meraih kebaikan, ingin meraih keutamaan, dan ingin menjadikan umat ini baik, maka sebagaimana Al-Imam Malik nyatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Kalau kita menginginkan umat ini baik, diri-diri kita baik, maka ikuti at-turuk as-salafiyah, jalan-jalan salafiyah, jalan-jalan orang-orang yang terdahulu, yang telah dilegitimasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia, sebagai kurun yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, pada zamanku. Siapa mereka? Yaitu para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya, yaitu murid-murid para sahabat, para tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Maka mereka adalah tiga manusia-manusia yang hidup dalam tiga generasi, tiga kurun, yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka manakala kita menginginkan umat ini baik, keluarga kita baik, masyarakat kita baik, lingkungan kita baik, maka ikuti apa yang dinasehatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, yaitu tidaklah akan menjadi baik umat ini, akhir dari umat ini, illa bima saluha biha awwaluha, kecuali apabila umat tersebut mengikuti apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang awal, oleh orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwafiddin azakumullah, inilah beberapa perkara yang perlu kita fahami bersama terkait dengan agama kita. Bahwasannya kita mengamalkan agama adalah agama yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat mengajarkannya kepada para pengikutnya mengajarkan sampai akhirnya para ulama mengajarkan kepada kita. Ini adalah ajaran-ajaran agama yang harus kita pelajari, kita fahami, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui prinsip dalam beragama ini. Bahwasannya beragama, hendaknya kita kaitkan dengan ittiba' kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita beragama, mengamalkan Islam dalam upaya untuk ittiba' kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beragama bukan karena mengikuti figur tertentu. Dengan bahasa lain, taklid kepada seseorang. Kita beragama bukan lantaran kita mengikuti kebanyakan manusia. Bukan. Kita beragama bukan pula karena mengikuti tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Bukan. Kita beragama mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang perlu kita fahami dengan baik. Dan kita yakini, kita amalkan. Karena sekarang ini, dewasa ini, mulai orang mengangkat kembali tema tentang masalah beragama tetapi dilatar belakangi oleh pemahaman sekularisme, oleh pemahaman liberalisme, dan oleh pemahaman pluralisme. Ada sebagian orang menyebut dengan istilah Islam yang cocok di Indonesia itu adalah Islam Nusantara. Yang sebenarnya ide ini, kalau kita merunut ke tahun-tahun silam, kita akan temukan ide ini di dalam buku yang ditulis oleh Nur Khalis Majid. Buku itu terbit tahun 1987. Buku yang berjudul Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Islam, Kemodernan, Keindonesiaan. Terbit tahun 1987. Inti daripada buku itu ingin menyatakan bahwasannya Islam yang harus diamalkan oleh orang Indonesia adalah Islam yang inklusif, bukan Islam yang eksklusif. Antum-antum semua ini eksklusif. Pakai jubah, berjenggot, eksklusif. Inginnya yang inklusif, cair, bisa diterima oleh orang-orang, oleh masyarakat. Tidak ganjil, tidak aneh, tidak nyeleneh. Yaitu Islam yang inklusif, Islam yang toleran. Islam yang toleran. Artinya apa toleran? Menghormati, menghargai pemeluk agama lain. Dan Islam yang sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia. Senang ke kuburan? Ya, ke kuburan. Tradisi. Ini tahun 87 dulu, Nurholis Majid sudah mengangkat pemikiran ini. Kemudian mengangkat hal-hal yang sifatnya antagonis. Ada Islam moderat, Islam radikal. Sengaja dibuat sedemikian rupa. Oh, antum bukan moderat. Kalau Wahabi, radikal. Jadi kesannya sudah negatif dulu. Sengaja diciptakan sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga orang takut untuk, orang-orang yang baru belajar agama jadi merasa takut. Ah, janganlah, jangan pakai seperti itu. Nanti dikira radikal. Jadi akhirnya tidak mengamalkan sunnah. Jadi akhirnya menjauhi sunnah. Kalau menjauhi sunnah berarti apa? Ya mengikuti keumuman. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini, itu sudah dilancarkan mulai tahun 80-an. Gerbongnya ditarik oleh Nurholis Majid, sampai memiliki kader. Kadernya ini Ulil Absar, yang kemudian membentuk pemikiran Islam liberal, JIL, jaringan Islam liberal. Nanti jaringan Islam liberal berubah menjadi JIN, jaringan Islam Nusantara. Sama, satu gerbong. Dari JIL, JIN. Nah. JIL jelas bekerja sama dengan The Asia Foundation untuk mengembangkan ide-ide sekularisme, pluralisme, liberalisme, dibiayai oleh The Asia Foundation. Per tahun 1,4 miliar uang masalahnya. Uang. Dibiayai mereka. Untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman ini ke kalangan kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran yang demikian, dari sejak zaman dahulu, pemikiran ini terus diusung. Baik oleh Nurholis Majid dan yang sejawatnya di IAIN Ciputat waktu itu. Sekarang kan UIN namanya, dulu IAIN. Terus pemikiran itu dari mulai dikembangkan dari IAIN. Berawal dari pemikiran Mu'tazilah yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Dan Profesor Dr. Harun Nasution adalah orang yang menyusun kurikulum IAIN se-Indonesia. Jadi jangan aneh kalau di IAIN, dulu ya, di IAIN, apa ini? Semarang? Sunan Ampel? Wali Songo. Ya. Di IAIN Wali Songo, kemudian ada orang-orang yang memperjuangkan pernikahan satu jenis kelamin. Jangan heran. Dan diterbitkan resmi buletinnya dari fakultas yang bersangkutan. Jangan heran. Mendukung terhadap pernikahan sejenis. Mendukung gay. Dan seterusnya. Karena memang cara berpikirnya sudah rancu di dalam berpikir agama. Ini di lingkungan perguruan tinggi yang menyandang nama Islam. Memang sengaja sedang dihancurkan. Generasi-generasi Islam ini dengan cara yang halus, mereka dirasuki pemikiran-pemikiran bejat untuk kemudian hancur akidahnya, akhlaknya, manhajnya hancur. Sehingga kemudian pemikiran-pemikiran yang demikian terus berkembang. Dan sampai kemudian ada ide untuk semua istilah Arab diterjemahkan. Ini bukan hanya sekarang. Bukan hanya tahun-tahun ini. Sudah sejak dulu. Sejak zamannya Pak Gus Dur. Assalamualaikum diterjemahkan salam sejahtera. Atau diganti dengan selamat pagi, selamat sore. Diterjemahkan. Yang intinya hampir nanti akan menjadi negara Turki. Turki dulu dipimpin oleh Kemal Atatürk. Semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Hatta azan. Panggilan sholat. Azan pun diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Karena apa? Ditanamkan Islam yang anti-Arab. Sama seperti sekarang juga. Seperti dinyatakan misalnya oleh Said Aqil Sirot. Islam kita, Islam Indonesia, Islam Nusantara. Bukan Islam Arab. Itu di Arab perang terus. Kita bertanya, Islam keindonesiaan itu Islam yang seperti apa? Kalau kita mau merunut sejarah, Pak Said Aqil Sirot ini orang yang mengusulkan adanya peringatan Hari Santri Nasional. Jadi santri ini karena jasa-jasa pesantren, para ulama, minta kepada pemerintah untuk ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Se-Indonesia. Hari Santri. Kenapa Pak Said Aqil Sirot mengusulkan tanggal 22 Oktober? Ternyata dirunut sejarahnya karena 22 Oktober adalah hari resolusi jihad yang dinyatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Sekarang kita bertanya, resolusi jihad itu keindonesiaan atau tidak? Nusantara atau tidak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentu dilatari oleh Islamnya kan, dia menyandangkan jihad itu. Maka ketika dinyatakan bukan Islam Arab, lalantas resolusi jihad itu Islam apa? Islam dari mana? Pendiri NU sendiri belajar Islamnya di Mekah. Di tanah Arab. Jadi, ini ada beberapa pemikiran-pemikiran yang rancu. Jadi, inginnya Islam itu sebagaimana kembali yang diajarkan oleh para pendahulu mereka yang sifatnya sekuler, pluralisme, kemudian juga Islam-Islam yang kesannya katanya tidak keras, Islam yang lembut. Islam itu bisa keras, bisa lembut, tergantung kan. Intinya Islam mengajarkan kelemah lembutan, tetapi Islam pun mengajarkan juga hal yang sifatnya harus keras. Contohnya, Islam mengajarkan jihad. Jihad yang dituntunkan sesuai syar'i itu jelas merupakan ibadah. Jihad dipimpin oleh waliul amr, Itu adalah merupakan ibadah. Jihad yang tidak ghulu, tidak ekstrim, sesuai dengan tatanan dan aturan syariat, adalah sesuatu yang mulia. Walaupun harus mengangkat pedang, walaupun harus mengangkat senjata. Dalam pengertian melakukan kekerasan. Tapi selama dalam hal-hal yang mengikuti tuntunan syariat, itu adalah satu kemuliaan. Dan bukan jihad sebagaimana digembar-gemborkan oleh kalangan teroris. Bukan jihad yang dicanangkan, diperbuat oleh orang-orang yang ekstrim, yang gulu. Tidak sesuai dengan koridor syariat yang telah ditetapkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwatiddin azakumullah, apa yang akan timbul dari dampak pemikiran yang dikembangkan oleh Islam Nusantara karena ingin mengangkat inklusif Islam, inklusif Islam, toleran Islam yang sesuai tradisi. Dampak yang paling akan kita rasakan, dan ini pernah terjadi, dampak ini ketika ada dari kita menggunakan jubah. Wah, kamu Islam Arab. Nah, ini dampaknya sudah. Saya Islamnya biasa aja lah. Ini terjadi. Padahal baru dilontarkan pemikiran tentang Islam Nusantara. Ya. Ini diantaranya. Ya, Islamnya biasa-biasa sajalah. Nah, itu. Ini sudah mulai termakan. Ini berbahaya. Ini satu dampak. Ya. Jadi kita ketika mengetahui perkembangan ini, kita harus benar-benar mewaspadai. Suatu ketika kita di jalan, ke suatu ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat mengatakan, oh itu, kalau kita sih Islam biasa sajalah. Ah, ini pemikirannya. Ya. Mereka tidak tahu kalau apa yang kita perbuat dengan niat ikhlas ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi mereka yang seperti ini, jubah-jubah itu, peci, tidak perlu. Karena bagi mereka Islam itu Islam esoteris katanya. Istilahnya keren-keren memang, bikin kita bingung. Islam esoteris itu Islam yang hakikatnya sajalah sudah. Bukan yang eksoteris. Yang seperti kita-kita ini eksoteris. Dohir-dohirnya dipakai, pakai peci segala macam. Itu. Kemudian nanti dibenturkan. Buat apa pakai jilbab? Kalau amalnya enggak benar. Nah, dibenturkan. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk agar orang tidak usah berjilbab. Kalimat-kalimat seperti itu. Buat apa berjubah? Perilakunya seperti itu. Nah, ini sebenarnya upaya untuk mereduksi. Dalam pengertian menghilangkan hal-hal yang sifatnya istilah mereka eksoteris. Karena mereka menganut Islam esoteris. Hakikatnya beragama itu. Jadi walaupun tidak pakai jubah, walaupun ini, yang penting baik sesama kepada pemeluk agama lain pun baik. Itu hakikatnya mereka. Yang mereka gembar-gemborkan adalah kepedulian kepada fakir miskin, kepedulian kepada anak yatim, kepedulian kepada lingkungan. Padahal kita yang berjubah pun diajarkan seperti itu kan? Peduli kepada anak yatim, peduli kepada kaum miskin, peduli kepada lingkungan. Cuma permasalahannya ada di antara kita yang mungkin tingkat kepeduliannya masih perlu diasah lagi, kan begitu. Ya. Ada anak yatim masih kurang ngeh, kan begitu. Karena mungkin perhatiannya bercabang. Urusan anaknya saja yang sekian banyak masih pusing. Kan misalnya begitu. Tapi orang kemudian menyoroti, tuh lihat yang berjubah, tuh lihat yang berjenggot, tuh lihat. Ini salah satu dampak di masyarakat. Dengan ditebarkannya pemikiran-pemikiran ya, model Islam Nusantara. Yang intinya pemikirannya mencoba memberikan pemahaman Islam yang inklusif, pemahaman Islam yang toleran ya, terhadap agama lain. Ya, yang toleran terhadap agama lain itu yang sama sekali akhirnya umat Islam tidak memiliki giroh kecemburuan kepada agamanya. Ya, satu ketika nanti ada orang mendirikan gereja, ya sudah, itu kan haknya mereka. Itu sudah toleran. Padahal di situ tidak ada lingkungan. Lingkungan di situ tidak ada orang Kristen. Tapi kenapa mendirikan gereja di situ? Secara perundang-undangan pun melanggar. Tapi ketika umat Islam memprotes, ah itu dia, radikal ini Islamnya. Jangan-jangan Wahabi. Selalu begitu. Karena apa? Islam yang tidak toleran. Ini yang berbahaya. Ya. Dan pemikiran-pemikiran Islam yang toleran, yang seperti ini, terus dimasukkan. Ya. Terus sekarang. Ya. Baik melalui lembaga pendidikan, lingkungan, dan seterusnya. Gitu. Ya. Maka, kita harus benar-benar menyikapi perkembangan pemikiran yang demikian ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil terus kita ya, mengkonsultasikan perkembangan-perkembangan ini dengan para ulama, ya, minta bimbingan kepada para ulama. Ya. Juga kita harus berhati-hati di dalam sikap pergaulan kita di tengah masyarakat. Ketika masyarakat sedang dicekoki pemikiran-pemikiran Islam inklusif, Islam toleran, Islam yang pluralis, Islam yang tradisionalis. Ketika masyarakat sedang dicekoki dengan pemikiran-pemikiran semacam ini, kita harus hendaknya pandai membawa diri. Pandai membawa diri maksudnya apa? Tunjukkan perilaku kita, baik tutur kata kita, perbuatan kita, tunjukkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan itu. Ada orang Islam lain, afsus salam bainakum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tebarkan salam di antara kalian, sampaikan salam. Jangan nanti ada orang lain, kita diam saja. Orang lain sudah curiga ke kita. Oh ini, ya. Ekstrim ini. Ya. Jangan orang lain sudah melihat kita, oh menjaga jarak, kitanya pun diam. Aktif. Ya. Sampaikan salam. Assalamualaikum. Ajak salaman. Ditanya, dari mana Bapak? Ya. Bagaimana keadaannya? Dan seterusnya. Ya. Jangan di sana diam, kita tambah diam. Di sana diam itu karena perasaan, oh ini orang kayaknya jangan-jangan anak buahnya ABB, Abu Bakar Ba'asyir. Kan begitu. Justru kita yang aktif. Manakala melihat kondisi masyarakat atau seseorang seperti itu. Jadi, pandai-pandai kita untuk membawa diri. Tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam bertetangga juga demikian. Sedikit saja kita ada celah berkasus, itu akan diangkat. Salah parkir mobil saja, wah itu tuh. Memang Islamnya itu lain. Sudah yang diangkat seperti itu. Karena memang mereka dengan dicekoki berbagai pemikiran itu sudah menunjukkan ketidaksukaannya kepada kita. Dengan dicekoki pemikiran Islam inklusif, Islam toleran, dan seterusnya. Ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Ya. Dalam pengertian kita, masyarakat ini, ya kita sabar sambil terus menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Sementara kita belum bisa mengkanter pemikirannya, tunjukkan perilaku kita. Dengan perilaku yang baik. Kalau kita bekerja, ya, misalnya di tempat kerja, tunjukkan perilaku yang baik. Jam kerja mulainya jam berapa? Jam 7? Masuk jam 7. Ya. Keluarnya jam 4? Keluar jam 4. Ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga kita ya, tidak ada celah bagi orang untuk menilai, ya, untuk menjadikan, untuk memperkarakan sesuatu yang ada pada diri kita. Karena mereka sudah sedemikian, ya, sudah sedemikian negatif mempersepsikan terhadap ya, pengamalan-pengamalan agama. Ya. Apalagi dengan istilah, ya, itu Islam Arab yang senangnya perang. Coba itu lihat di Timur Tengah, orang-orang Arab perang terus. Kan begitu. Ya. Coba di Indonesia Islamnya damai. Ya, masalahnya dia enggak hidup pada zaman Hasanuddin atau tidak hidup pada zaman Diponegoro. Diponegoro Islam perang. Hasanuddin Islam perang, kan begitu. Imam Bonjol perang juga. Seluruh pahlawan nasional itu suka perang. Bahkan diangkat jadi pahlawan lagi. Jadi, ya, ini yang harus kita waspadai pemikiran-pemikiran ini. Karena akan berbenturan dengan kita. Bukan orang-orangnya, masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Yang ditanamkan kepada mereka Islam Nusantara itu yang tahlilan. Yang apa lagi? Ya, yang seperti itu udah. Ya. Nah, kalau tidak berarti Wahabi. Itu. Ya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita terpancing untuk kemudian timbul konflik. Ini hati-hati. Sensitif sekali ini. Riskan sekali. Makanya kalau ada orang yang meninggal, usahakan tetangga kita meninggal, ya, hal-hal yang sesuai syariat kita bantu. Walaupun tetangganya misalnya orang NU, hal-hal yang sesuai syariat kita bantu. Kafannya mana? Sudah ada, belikan kafannya oleh kita. Wah, ini yang kena musibah belum makan, belikan makanan oleh kita. Makan pagi, makan siang, makan malam, drop semua. Drop berasnya untuk sekian hari. Tunjukkan itu. Begitu mereka mengadakan acara malam hari, saya pamit. Jangan kemudian kita menjauh. Hal-hal yang sesuai syariat, kita tunaikan. Tapi yang tidak sesuai syariat, kita menghindar. Insya Allah yang seperti itu, ketika kita mencoba untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah akan menolong kita. sehingga persepsi-persepsi negatif yang mereka coba untuk kembangkan menghadapi Islam yang kita amalkan, yang sebenarnya kita ingin mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah akan bantu, Allah akan tolong, sehingga orang-orang itu pun ketika melihat akhlak kita, ketika melihat tutur kata kita, orang itu pun tidak akan percaya ketika ada orang menjelek-jelekan diri kita. Dan ini sudah terbukti, ini sudah banyak kasusnya, bagaimana kita menunjukkan akhlak yang baik, ada orang menyusupkan pikiran-pikiran jelek tentang kita, orang itu menolak. Tidak mungkin. Ini penting. Taib. Duhur ya. Sampai di sini terkait dengan permasalahan ide-ide yang pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan kaum muslimin satu dengan lainnya bisa berbenturan secara fisik waliyadzubillah. Kita harus waspada, kita harus hati-hati di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena sekarang model ide Islam Nusantara itu sudah sampai ke Kementerian Agama, ke Bapak Presiden, Wakil Presiden, sudah ke arah sana. Ini yang perlu kita harus benar-benar maksimal, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.